Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita membaca syarah al-usul salasa. Semoga tidak lupa kitabnya. Halaman 127 ya. Tafsir dari la ilaha illallah. Penulis membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pernyataan Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, aku membenci semua yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan ini ayat yang menjadi dalil tafsir dari la ilaha illallah, yaitu berlepas diri membenci semua sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaumnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Karena itulah ketika Ibrahim menyatakan ikrarnya di hadapan kaumnya, beliau menyebut, innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah. Berarti zat yang menciptakan Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, juga disembah oleh kaumnya Ibrahim. Aku memusuhi semua yang kalian sembah kecuali Allah. Berarti Allah di sini masuk bagian dari apa yang disembah oleh kaumnya Ibrahim. Tayyib. Kita akan membaca syarahnya halaman 127. Nah. Tafsiran la ilaha illallah. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ibrahim adalah kekasih Allah, imam bagi orang yang halim, yaitu lurus dan tidak menyekutukan Allah, dan rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak beliau bernama Anda. Innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Bara'un adalah sifat mubtada'ah dari lafaz al-bara'atu, yang memiliki makna lebih dalam dibanding lafaz bari'un. Firman-Nya yang berarti innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, semakna dengan tiada sesembahan. Alladzi fatarani, yang menjadikanku, yakni yang menciptakan saya dalam keadaan fitrah. Dan firman-Nya illalladzi fatarani, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, semakna dengan illallah, selain Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penyembahannya dan kekuasaannya. Berdasarkan firman Allah, Alalahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Ayat ini menjelaskan bahwa menciptakan dan memerintah hanyalah hak penuh Allah, Tuhan semesta alam, baik perintah yang berhubungan dengan alam semesta atau syariat. Nah, ada kalimat bapak beliau bernama Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara, alla tattakhidhu min dunillahi ilahan, alla tattakhidhu min dunillahi aliha. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, yaitu Azar. Allah berfirman dalam Al-Quran menyebutkan ayahnya Ibrahim adalah Azar. Meskipun ulama berbeda pendapat, apakah Azar ini ayah kandung Ibrahim ataukah ayah paman? Karena paman juga bisa disebut dengan ayah, sebagaimana bibi bisa disebut dengan ibu. Ada yang mengatakan bahasanya Azar di sini adalah pamannya Ibrahim dan bukan ayahnya Ibrahim, dan ada yang mengatakan Azar adalah ayah kandung Ibrahim. Wallahu a'lam. Mengingat bahasanya bahasa Al-Quran adalah bahasa yang fasih, maka pada asalnya ketika Al-Quran menyebut li'abihi kepada bapaknya, berarti bapak di situ adalah bapak kandung, sehingga Azar di sini bukan paman tapi ayah kandung Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita sepakat Azar adalah kafir. Siapapun muslim sepakat Azar adalah kafir. Sampai pun orang Syiah juga mengakui Azar kafir. Artinya, mencela Azar, menyebut Azar kafir, tidak berkonsekuensi mencela Ibrahim alaihi salatu wassalam. Gunakan kaidah ini untuk kasus bagaimana menilai status ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayah beliau. Kalau kita menyebut ayah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam statusnya kafir, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim, dan itu dianggap menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Al-Qur'an menyebut ayahnya Ibrahim Azar kafir juga menghina Ibrahim. Padahal tidak ada satupun orang yang mengatakan seperti ini. Orang Syiah tidak akan marah ketika kita menyebut Azar kafir. Tapi mereka akan merasa marah ketika kita menyebut Aminah kafir. Karena mereka menganggap kalau kita menghina ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti telah menghina, sama halnya dengan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidaklah demikian. Tayyib. Kemudian di situ beliau menegaskan tafsir dari la ilaha illallah, yaitu menetapkan sesembahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkari semua Tuhan selain Allah azza wa jal. Kita baca yang nomor 15, Sayahdin. Sayahdin, dia akan memberikan hidayah kepadaku. Artinya, dialah yang menunjukkan jalan yang benar dan yang memberi taufik kepadanya. Waja'alaha, dan Ibrahim menjadikan kalimat taufik itu, artinya Ibrahim menjadikan kalimat ini, yaitu faro'ah, membebaskan diri dari menyembah selain Allah. Kalimat ini, bahagiatan diakui ini, kalimat yang kekal pada keturunannya. Diakui, artinya bagi anak keturunannya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu, artinya kembali kepada kalimat tauhid dan meninggalkan kemusyrikan. Qul, katakanlah, yang mendapat seruan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah berpegang kepada sesuatu, ketetapan kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyembunyikan sesuatu dengannya. Serta di antara kita tidak ada yang menuhankan Tuhan-Tuhan yang batil selain Allah. Dan inilah hakikat makna la ilaha illallah. Dan makna sawa'in bainana wa bainakum adalah tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu dalam kalimat tersebut. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya, janganlah sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah dengan cara mengakukannya sebagaimana mengakukan Allah dan menyembahnya sebagaimana menyembah Allah dan dengan berhukum kepada selainnya. Fa'in tawallau, jika mereka berpaling, artinya berpaling dari ajakanmu untuk menerima Islam. Fa'ulus hadu bi'anna muslimun, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Maksudnya, maka buatlah pernyataan serta persaksian bahwa kalian adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, dan putuskanlah hubungan kalian dengan mereka karena mereka telah menolak dan membangkang terhadap ajakan untuk kembali kepada kalimat La ilaha illallah. Tafsir yang terakhir ada di surat Ali Imran ayat 164 ya, atau ayat 64. Qul ta'alau, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallaha wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Atau sebelumnya tentang waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ibrahim menjadikan kalimat ini sebagai kalimat baqiyah, kalimat yang diabadikan fi aqibihi untuk anak keturunannya. Artinya Ibrahim menjadikan la ilaha illallah sebagai jargon dakwahnya, sehingga semua anak keturunannya yang mengikuti Ibrahim juga membuat pernyataan yang sama. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid. Karena orang itu ketika mengenang pesan dari orang tuanya, pasti akan dia jaga sebaik mungkin. Makanya ini menunjukkan pentingnya orang tua untuk berpesan kepada anak-anaknya agar mereka menjaga tauhid. Terkadang seorang anak meskipun dia sangat bandel, preman, tapi kalau dia teringat pesan orang tuanya, itu sangat dijaga karena dia menghormati orang tuanya. Mikul dhuwur, mendem jero. Jadi kalau ada pesan-pesan yang mulia, berusaha untuk dijaga sebaik mungkin meskipun dia preman. Maka kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pesan yang terbaik bagi mereka, terutama pesan dalam masalah tauhid. Kemudian Allah berfirman menyebutkan tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Sampaikanlah wahai Muhammad, ajaklah orang-orang Nasrani, Alkitab dan Yahudi, "Ta'alu ila kalimatin sawa', mari kita berpegang kepada satu kalimat yang sama, yaitu kita tidak akan beribadah kecuali kepada Allah semata dan tidak menjadikan tokoh-tokoh agama kita sebagai rob selain Allah." Sehingga di situ ada dua ajakan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai kalimatun sawa. Kalimat yang sama antara kami dan mereka, antara kami kaum muslimin dengan ahli kitab. Yang pertama apa? Menegakkan la ilaha illallah. Yang kedua, tidak menjadikan tokoh agama sebagai arbab, sebagai rob. Yang dimaksud sebagai rob di sini adalah menetapkan keputusan yang bertentangan dengan aturan Allah namun ditaati sebagaimana layaknya aturan Allah Azza wa Jal. Kalau sampai ada orang yang dikultuskan seperti ini, berarti dia telah menjadikan tokoh masyarakat ini sebagai rob selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penyakitnya orang Nasrani. Ini penyakitnya orang Nasrani. Karena itulah dulu pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu an, yang beliau masuk Islam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah menjadikan tokoh agama kami sebagai tuhan yang disembah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kami sebagai orang kafir gara-gara menjadikan tokoh agama kami sebagai rob?" Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian mentaatinya?" Kemudian Abdullah mengatakan, "Betul. Itulah bentuk mereka menjadikan tokoh masyarakat mereka sebagai rob, sebagai aturan, atau sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sebagaimana penyakit ini ada pada ahli kitab, penyakit ini juga ada pada kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin yang terlalu mengkultuskan tokohnya, dan tokohnya juga mengajarkan agar pengikutnya mengkultuskan dirinya, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara pengikut dengan tokohnya. Tokohnya enggak ridho kalau kemudian pengikutnya berpihak kepada yang lain. Dan baikonya juga berusaha untuk menjaga agar selalu tertib mengikuti tokohnya. Maka model pendidikan seperti ini sama persis bagaimana model pendidikan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka mengagungkan tokohnya sampai apapun yang diucapkan oleh tokohnya diaminkan, meskipun bertentangan dengan ajaran syariat. Walhamdulillah, Muslim Ahlussunnah diajarkan yang berbeda. Mereka diajarkan untuk menghargai guru, namun tidak sampai mengkultuskan guru. Sehingga mereka diberi ilmu-ilmu alat, belajar tentang masalah ilmu alat, agar nantinya para santrinya bisa menjadi sebagaimana gurunya, untuk beristihad yang sama sebagaimana gurunya. Tayyib. Karena ini dalam rangka untuk mukhalafatu ahlil kitab, agar kita berbeda dengan ahlil kitab dalam metode pembelajaran masalah agama yang mereka lakukan. Fa'in tawallau, kalau kalian berpaling tidak mau mengikuti ajakan kami, faqulu syahadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahasanya kami inilah yang muslim. Artinya kami berlepas diri dengan sikap yang kalian lakukan. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah untuk dipahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Intinya apa tadi? Membenci semua sesembahan selain Allah, kemudian menetapkan peribadatan hanya hak untuk Allah Azza wa Jal. Kemudian kita akan lanjutkan dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Dalil syahadat Muhammad Rasulullah, firman-Nya, min anfusikum, dari kaum sendiri, yaitu dari jenis kalian sendiri dan ada di antara kalian. Seperti firman Allah Ta'ala, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Anda perhatikan Surat At-Taubah ayat 128. Kalau di matannya ada di halaman 119. Nanti biar enggak bingung kok tiba-tiba ada penggalan ayat min anfusikum ini dari mana? Ini syarah dari matan. Syarah dari matan di mana penulis menyebutkan Surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu dikasih penjelasan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Min anfusikum artinya dari kaummu sendiri. Dan ini nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Sebagaimana Allah nyatakan juga di ayat yang lain, laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atha rasulan minhum. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan bagi orang mukmin ketika Allah mengutus seorang rasul minhum dari kalangan mereka. Tidak bisa kita bayangkan andaikan nabi dan rasul itu dari golongan jin. Kita akan kesulitan bagaimana meniru perbuatan beliau. Juga tidak bisa kita bayangkan andaikan nabi dan rasul itu dari kalangan malaikat. Dia tidak pernah lupa sehingga tidak pernah ada syariat sujud sahwi. Maka kita kalau lupa batalkan sholat mulai dari awal. Lupa lagi batalkan sholat mulai dari awal. Akan sangat merepotkan. Sehingga nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, nabi dan rasul itu Allah utus dari kalangan manusia. Ada enggak nabi dan rasul dari kalangan jin? Jawabannya tidak ada. Nabi dan rasul atau rasul hanya dari dua makhluk. Yang pertama manusia, yang kedua malaikat. Dan rasul malaikat tugasnya untuk sebagai wasithah perantara ketika Allah menyampaikan wahyu kepada manusia. Terus bagaimana dengan jin? Jin risalahnya, syariatnya mengikuti rasul yang ada di kalangan manusia. Sehingga jin di zaman sekarang ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari kalangan kita sendiri, terlebih kalangan orang-orang Quraisy, adalah firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Dialah zat yang mengutus di tengah al-ummiyun. Al-ummiyun di sini siapa? Al-ummiyun di sini bukan sifat satu orang tapi sifat kelompok. Yang dimaksud al-ummiyun di sini adalah orang Arab. Al-ummiyun maknanya adalah orang Arab. Kenapa orang Arab disebut ummiyun? Dari kata ummun yang artinya ibu. Mereka disebut ummiyun karena mereka tidak memiliki kitab. Sehingga mereka bukan orang yang bisa membaca tulisan. Dan orang yang tidak bisa membaca tulisan itu dinisbahkan kepada ibunya, mbok-mboken. Makanya mereka disebut dengan ummiyun karena enggak bisa baca tulisan. Sehingga hampir seluruh orang Arab ketika itu enggak bisa baca tulisan. Tapi mereka bisa bicara. Mereka fasih dalam menjelaskan. Mereka bisa berkhutbah. Memahami apa yang mereka dengar. Tapi mereka tidak bisa baca tulisan. Sehingga tidak bisa baca tulisan ketika itu bukan sifat yang tercela. Karena hampir semua orang enggak bisa. Justru sifat yang tercela ketika itu adalah ketika enggak bisa bahasa Arab. Meskipun kalau di tempat kita ini bukan sifat yang tercela. Karena rata-rata kita tidak bisa bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang ngomong plegak-pleguk ya, plintat-plintut, gak ceto, berarti dia bukan orang yang fasih. Bahasa Arabnya sering salah. Itu celaan baginya. Berbeda dengan orang yang kalau bahasa Arabnya fasih, ngomongnya jelas, ceto, sehingga siapapun yang mendengar paham, meskipun dia gak bisa baca, ini bukan bagian dari celaan. Karena itu, kita tidak perlu ya merasa enggak nyaman ketika menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak bisa baca. Ada sebagian orang yang enggak terima, ya, enggak bisa baca tulis itu kan berarti goblok. Nah, ya bukan. Di zaman itu media tulis itu sangat terbatas. Jarang orang menggunakan media tulis. Saking sulitnya untuk bisa nulis. Tidak ada kertas ya. Kemudian media tulisnya juga benda-benda yang kasar sehingga untuk nulis apa misalnya la ilaha illallah perlu waktu yang lama. Kita tinggal assalamualaikum langsung kopas. Tinggal satu tekan as gitu dah masuk semuanya di atasnya. Tinggal tekan satu tombol-tombol-tombol sudah komplit assalamualaikum tulisan bahasa Arab. Mereka untuk bisa nulis la ilaha illallah butuh waktu yang lama. Sehingga karena kebutuhannya atau karena repot untuk dilakukan dan mereka juga tidak banyak membutuhkan hal itu, maka mereka bagi mereka tidak bisa membaca atau menulis itu bukan termasuk sesuatu yang tercela. Kemudian sifat beliau yang berikutnya adalah azizun alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum. Terasa olehnya penderitaan, artinya terasa berat olehnya apa yang memberatkannya. Yang dimaksud memberatkan di sini adalah memberatkan dari sisi syariah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak ingin umatnya mendapatkan beban syariat yang berat. Sementara kalau berat dari sisi fisik, bagi beliau ini hal yang biasa karena nanti akan digantikan oleh Allah dengan kenikmatan yang lebih besar. Sehingga kalau ada beliau melihat ada orang yang gagal dari sisi dunia, misalnya dia jadi miskin atau apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ngasih motivasi silakan sedekahi dia. Tapi kalau ada orang yang gagal dari sisi akhirat, nah itu yang sangat beliau takutkan. Agar kegagalan dari sisi akhirat itu tidak merata, maka beliau selalu berusaha agar syariat beliau itu dibuat lebih ringan. Biar mudah bagi umatnya untuk melakukannya. Walhamdulillah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat azizun bi ummati. Orang yang sangat sayang dengan umatnya sehingga beliau ketakutan jangan sampai umatnya mendapatkan beban syariat yang memberatkan mereka. Karena kalau beban syariat itu berat, kegagalan lebih banyak. Sebagaimana yang dialami oleh siapa? Bani Israel. Banyak sekali syariat-syariat yang berat. Misalnya ketika apa? Kena najis maka harus digunting. Ya. Ketika ada orang yang melihat aurat orang lain maka matanya dicungkil. Ketika taubat dari perbuatan syirik maka dia harus bunuh diri. Atau bunuh-bunuhan dengan yang lain sesama pelaku perbuatan syirik. Dilarang untuk makan lemak hewan kecuali lemak tertentu saja. Banyak sekali yang dilarang-dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka banyak melanggarnya. Tidak ada syariat di tempat kita yang isinya melarang orang untuk bekerja mencari nafkah dalam waktu satu hari penuh. 24 jam, enggak ada. Dan itu berlaku bagi Bani Israel. Khusus di hari Sabtu, mereka tidak boleh mencari dunia sepeser pun. Sampai pun yang masang keramba di hari Jumat, ngambilnya di hari Ahad, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak ada. Hari Jumat boleh kerja enggak, Pak? Bahkan para sahabat ketika hari Jumat juga masih di pasar. Mereka masih berdagang di pasar. Sehingga tidak ada hari yang kita dilarang untuk bekerja, mencari dunia. Walhamdulillah, ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah sediakan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat beliau berikutnya, hari Assalamualaikum sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Maksudnya, sangat ingin memberikan manfaat bagimu dan menjauhkan mudarat bagimu. Dan manfaat terbesar bagi manusia adalah manfaat di akhirat. Madarat terbesar adalah madarat di akhirat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar kita selalu bahagia. Terutama bahagia ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun di dunia orang masih mendapatkan berbagai macam musibah, orang bisa mendapatkan banyak musibah, beliau berharap semoga nanti ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kesempatan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristirahat dari musibah. Beristirahat dari semua yang tidak membahagiakan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bahagia karena beliau adalah orang yang ingin menghadirkan kebahagiaan bagi semuanya, bagi orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah, as'adun nas man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan kebahagiaan dalam batin beliau. Meskipun kelihatannya kehidupan beliau sangat melarat dari sisi ekonomi. Tapi itu bahagia. Untuk kepentingan umatnya. Harisun alaikum, beliau sangat semangat kepada kalian, memberikan kebaikan kepada kalian. Karena itu tidak ada satupun penjelasan yang mengantarkan orang menuju surga dan menjauhkan orang dari neraka. Illa wa qad buyyina lakum. Kecuali telah dijelaskan kepada kalian wahai umat manusia. Bil mu'minina. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Artinya memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Hal ini dikhususkan bagi orang-orang mukmin dikarenakan beliau diperintah untuk memerangi orang-orang kafir dan munafik tanpa memberikan kasih sayang sedikit pun kepada mereka. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar utusan Allah seperti dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Quran surat Al-Fath ayat 29. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Dan ayat yang menunjukkan akan kebenaran bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah bagi Islam. Nah, alhamdulillah, insyaAllah cukup jelas apa yang boleh sampaikan. Kemudian kita akan lanjutkan arti dari syahadat Muhammadun Rasulullah. Arti syahadat Muhammadur Rasulullah. Makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah ialah mengakui dengan lisan dan mengimani dalam hati bahwa sesungguhnya Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy Al-Hashimi adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Dan tidak ada cara ibadah yang benar kecuali dengan cara yang telah dianjurkan oleh wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah Ta'ala, tabarakallazi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya agar menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Nah, coba kita garis bawahi lagi makna Muhammadun Rasulullah. Syahadat Muhammadun Rasulullah maknanya apa? Mengakui dengan lisan. Kenapa harus dengan lisan? Kenapa harus dengan lisan? Karena syahadat itu ada unsur ikrar, pernyataan. Sehingga kalau sebatas batin, ini juga diakui oleh Abu Talib, dan diakui oleh Fir'aun, dan juga diakui oleh Iblis, tapi tidak mau menyatakan secara lisan. Ada yang karena sombong, ada yang karena enggan. Abu Talib mengakui kalau agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama terbaik, namun dia tidak mau mengucapkan syahadatain. Fir'aun mengakui apa yang disampaikan oleh Musa adalah benar, tapi dia tidak mau mengakuinya. Mengakui secara batin, tapi tidak mau menyatakan secara lisan. Sehingga syahadat Muhammadun Rasulullah pertama harus mengakui secara lisan. Yang kedua, mengimani dalam hati. Mengimani dalam hati. Kenapa harus disertai iman dalam hati? Ini pembeda antara mukmin dan munafik. Munafik ngomong di lisan, tapi batinnya mengingkari. Lisannya mengatakan Muhammad Rasulullah, tapi batinnya Muhammad Aduwullah. Lisannya mengatakan Muhammad utusan Allah, batinnya Muhammad musuhku dan musuh Allah. Ini siapa? Munafik. Sehingga yang kedua, batin harus sama sebagaimana yang dinyatakan secara lisan. Kita mengakui secara lisan dan secara hati, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluk, jin dan manusia. Bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh makhluk, jin dan manusia. Malaikat masuk enggak? Tidak. Malaikat bukan termasuk umat para nabi. Karena mereka wasitah, perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para nabi. Nah, dan cara yang benar untuk beribadah kepada Allah adalah sebagaimana yang beliau ajarkan, karena beliau adalah utusan Allah. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Furqan, Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nadir setelah Allah berikan kepada beliau Al-Furqan. Al-Furqan di sini apa maknanya? Al-Quran. Kenapa disebut Al-Furqan hadirin? Karena dia yang membedakan bainal haqqi wal batil. Yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Selanjutnya, konsekuensi dari syahadat. Syahadat ini memiliki konsekuensi membenarkan segala yang datang dari Rasulullah SAW, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Syahadat ini juga memiliki konsekuensi yaitu tidak meyakini Nabi SAW memiliki sifat rububiyah, punya pengaruh di alam semesta, atau beliau berhak disembah. Beliau hanyalah seorang hamba yang tidak boleh disembah, seorang rasul yang tidak boleh didustakan, dan seorang hamba yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudarat bagi dirinya atau orang lain kecuali atas izin Allah dan kehendaknya. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui hal yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Quran Surat Al-An'am ayat 50. Ia hanyalah hamba yang mendapatkan perintah akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, Qul inni la amliku lakum darra wa la rashada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu bahaya pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tidak seorang pun yang dapat melindungi. Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat perlindungan selainnya. Quran Surat Al-Jin ayat 21-22. Allah Ta'ala berfirman, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamu al-ghaiba. Walau kuntu a'lamul ghaiba. Walau kuntu a'lamul ghaiba, lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku, dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang baik, tentulah aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Nah, coba kita rinci ulang konsekuensi syahadat Muhammadun Rasulullah. Dibuka kembali halaman 131. Konsekuensi syahadat Muhammadun Rasulullah, yang pertama, tasdiku ma akhbar, membenarkan segala yang diberitakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan segala yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, melaksanakan segala yang diperintahkannya. Melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa alla ya'budallaha illa bima syara'a, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara sesuai yang beliau syariatkan. Yang kelima apa? Tidak mengakui beliau sebagai Tuhan, tidak meyakini beliau memiliki rububiyah atau memiliki sifat uluhiyah. Beliau tidak bisa menciptakan, beliau tidak bisa memberi rizki, beliau tidak bisa menyelamatkan diri beliau dari mara bahaya. Sebagaimana beliau juga tidak bisa mengadab orang, tidak bisa membuat orang itu mati, sebagaimana umumnya manusia yang lainnya. Tayyib, tolong diingat-ingat, ini 5 konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Dan al-khalal, penyimpangan yang terjadi di tengah manusia terkait syahadat Muhammad Rasulullah, kembali kepada salah satu dari 5 tadi. Ada yang bentuknya tidak mengimani berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tidak mengakui kalau nanti akan ada dajjal, dan banyak orang seperti itu. Tidak mengakui Nabi Isa akan turun, atau tidak mengakui nanti orang bisa melihat atau mukmin bisa melihat Allah di surga, dan beberapa penolakan-penolakan yang lainnya, termasuk berita terkait kejadian alam. Kadang mereka menolak karena menurutnya tidak sesuai dengan logika sains menurutnya. Kemudian ada juga yang dia tidak mau melaksanakan perintah, tapi malah gembosi kaum muslimin untuk melaksanakan perintah. Jilbab tidak wajib, ya. Kenapa? Karena ini budaya Arab, ya. Berjudi boleh, ya. Yang penting tidak masuk di lapangan. Ya gimana judi masuk di lapangan nanti ketendang bola. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya, melaksanakan atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, tidak beribadah kecuali apa yang beliau syariatkan. Ya, dan banyak sekali orang yang beribadah tanpa panduan dari beliau. Dan yang kelima, tidak meyakini beliau sebagai layaknya Tuhan. Banyak orang yang mengkultuskan beliau berlebihan sampai mensifati beliau sebagaimana sifat yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pelanggaran-pelanggaran ini terjadi yang itu menunjukkan ketidaksempurnaan syahadat Muhammadun Rasulullah. Makanya keseimbangan siapa yang sempurna syahadat la ilaha illallah pasti nanti akan mengundang kesempurnaan syahadat Muhammadun Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada mereka yang berusaha untuk istiqamah di atas tauhid. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman, mereka maksudnya siapa? Orang yang tauhidnya berusaha untuk selalu dia jaga. Kemudian Allah teguhkan agar dia mudah untuk menjalani jalan sunnah. Makanya ahlu tauhid selalu berpasangan dengan ahlu sunnah. Dan juga tidak ada, ada orang ahlu syirik tapi dia ahlu sunnah, itu enggak ada. Ahlu syirki wa sunnah, enggak ada. Adanya ahlu tauhid wa sunnah. Dan wallahu a'lam, itu realita yang bisa kita lihat di lapangan. Kita tidak menjumpai. Ini ketika tidak berpasangan itu enggak bisa, selalu berpasangan. Menunjukkan kalau syahadatain ini dua kalimat yang selalu saling mendukung, saling berhubungan. Tayyib, ini penting untuk kita ingat. Kemudian penulis membawakan berbagai macam dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kalau Nabi SAW adalah manusia biasa yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Di surat Al-An'am ayat 50, ayat, di halaman 131, Nabi SAW mengatakan, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Aku tidak pernah mengatakan kalau saya yang menguasai rizki Allah. Siapa yang mau rizki, silakan sembah saya, nanti tak kasih. Beliau tidak memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak memiliki perbendaharaan Allah, artinya beliau tidak bisa membagi rizki. Wala a'lamul ghaiba, aku juga tidak mengetahui hal yang gaib. Lah beliau tahu besok akan ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj. Itu berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Kalau Allah tidak sampaikan kepada beliau, beliau tahu enggak? Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang musyrik tentang siapakah Ashabul Kahfi, siapakah Dzulqarnain. Beliau tidak bisa jawab, tapi beliau janjikan besok saya jawab. Cuman beliau tidak mengucapkan insyaallah. Akhirnya ketika besok datang, mereka tanya lagi, mana jawabannya? Karena katanya kemarin besok mau dijawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dapat wahyu dan beliau sedih. Sampai akhirnya Allah turunkan surat Al-Kahfi. Kemudian Allah ingatkan, jika kamu ingin punya rencana sesuatu, maka ucapkanlah insyaallah. Nah, kemudian wala aqulu lakum inni malak, aku juga tidak pernah mengatakan saya adalah malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ini tiga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kalau beliau tidak memiliki sifat apa, Pak? Rububiyah. Rububiyah itu memiliki khazain, mengetahui hal yang gaib. Ya. Kemudian ayat berikutnya di surat Al-Jin ayat 21-22. Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Sampaikanlah bahasanya, aku tidak mampu untuk memberikan madarat kepada kalian maupun memberikan kemanfaatan kepada kalian. Aku tidak bisa membuat kalian jatuh di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membuat orang itu menjadi ahli nar. Beliau juga tidak bisa memberi petunjuk bagi orang. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bisa membuat kaya orang lain. Ya Allah, jadikanlah fulan kaya raya, itu enggak bisa. Beliau bisa berdoa seperti itu ya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengubah orang miskin jadi kaya. Beliau juga tidak bisa mengubah orang kafir jadi muslim, orang muslim jadi kafir, enggak bisa. Bahkan beliau juga tidak bisa mempertahankan orang kafir tetap dalam kekufurannya. Dulu ada beberapa orang yang didoakan keburukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kunut beliau. Berkali-kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang ini dalam kunutnya. Ini disebutkan dalam kitab Tauhid, namun kita lupa ya. Ada 3 atau 4 nama itu. Dan ternyata di antara nama-nama yang didoakan keburukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka masuk Islam. Dan Allah ingatkan nabinya, laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak punya urusan dalam masalah pembagian hidayah sedikit pun. Laisa laka minal amri syai'. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendaki si A itu kalau bisa hancur hidup dunia dan akhiratnya lebih hancur lagi. Tapi ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini. Karena dia jahat kepada kaum muslimin. Kemudian di Al-A'raf ayat 188 lebih tegas lagi, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah." Aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat pada diriku sendiri. Sehingga beliau kalau dapat musibah, sakit itu enggak bisa beliau nyembuhkan sendiri, enggak bisa. Atau beliau ketika tertimpa kondisi miskin, beliau tidak bisa membuat kaya sendiri, enggak bisa. Bahkan sampai pun ketika beliau tidak punya makanan, kemudian beliau membeli gandum kepada seorang Yahudi tapi tidak bisa membayar, akhirnya digadaikan baju beliau, baju besi beliau. Kenapa beliau tidak langsung berubah wujud jadi orang kaya? Enggak bisa. Walau kuntu a'lamul ghaibah, andaikan saya mengetahui hal yang gaib, lastakthartu minal khair, maka saya akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Besok ada panah nyasar ke arahmu, tombak nyasar ke arahmu. Kalau tahu seperti itu, terus gimana? Ya jangan di situ, pindah ke sini kan gitu. Sehingga beliau tidak tahu kalau nanti akan ada anak panah yang nyasar, ada tombak yang nyasar sampai membuat helm beliau pecah. Sehingga nancap di geraham beliau, di gigi beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma masaniya su. Dan kalau saya tahu hal yang gaib, tentu tidak akan ada bahaya yang mengenaiku. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku hanyalah sang pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Kita rampungkan sampai di sini. Bisa kita ambil pengertian? Bisa kita ambil pengertian bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, karena ibadah hanyalah hak Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembahanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Segenap manusia hendaknya mendapatkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kedudukan dan martabat yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu sebagai hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepadanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bolehkah berdoa setelah selesai mensolatkan mayat, setelah selesai solat jenazah di hadapan jenazah? Yang betul, berdoa itu dilakukan ketika solat. Jadi kalau mau berdoa, ya silahkan dibaca di dalam solat, bukan di luar solat. Karena waktu yang mustajab itu di dalam sholat, bukan di luar sholat. Yang keliru, sholat jenazahnya pendek sekali, doa setelah sholat jenazah panjang sekali. Padahal yang kita ucapkan dalam doa kita berharap semoga dikabulkan. Tapi ini keliru posisi. Karena itulah doa jenazah tolong diperpanjang dengan ditambahkan atau kalau tidak diulang. Doa jenazah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak ragam. Cuman yang kita hafal hanya satu macam dan itu pun yang versi pendek. Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu Allahu Akbar. Ini terlalu pendek. Mayit butuh lebih banyak. Mayit ini butuh lebih banyak. Sehingga kalau mendoakan jangan pelit-pelit ya, doakan sebanyak-banyaknya. Orang ini sedang membutuhkan doa kita sebanyak-banyaknya dan semoga Allah kabulkan. Maka kita kasih doa yang panjang. Bila perlu dihafalkan yang panjang. Allahumma gfir lahu, dan dibaca dengan khusyuk, jangan terlalu cepat ya. Jangan terlalu cepat. Kan ngapain setelah sholat juga setelah itu duduk-duduk nunggu acara, lama sekali acaranya. Sholatnya kependekan, acaranya terlalu panjang. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' mudkhalahu, dan seterusnya. Kemudian kita ganti doa yang lain. Allahumma gfir lihayyina wa mayyitina wa dhakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-islam wa man ahyaytahu minna faahyihi ala al-islam. Kemudian kita ganti doa yang lain. Dan ada banyak ragam, kalau bisa kita hafalkan lebih dari satu. Di Hisnul Muslim komplit itu ya. Ya, cuman kita kadang tidak terlalu perhatian dengan aneka doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah seorang muslim pesan kapling makam untuk keluarganya tanpa menyebutkan nama untuk siapa kapling tersebut diperuntukkan? Pada asalnya tanah pemakaman itu milik bersama. Siapapun punya hak yang sama dan boleh ada kewajiban untuk membayar. Misalnya satu makam kalau di tempat kita rata-rata 700. Kalau di Jakarta 3 juta ya. Sehingga mati di Jogja lebih murah. Kalau seperti ini pesan kapling dulu akhirnya nganggur ya. Keluarganya pesan kapling 10. Tapi rano sing mati. Orang lain butuh tanah untuk pemakaman, dia enggak dapat tempat. Nah, ini kalau itu di tempat umum enggak boleh. Kalian di tempat umum enggak boleh. Sebagaimana ulama sepakat tidak boleh masang kijing untuk pemakaman umum. Karena ini ganggu. Boleh enggak kijing di pemakaman khusus? Misalnya dia punya tanah sendiri dimakamkan di situ. Ini ulama Syafi'iyah sebagian membolehkan. Boleh masang kijing asal di tanah sendiri, bukan tanah umum. Dan yang zahir wallahu alam, pesan kafling seperti ini jika di pemakaman umum tidak perlu dilakukan, semua punya hak yang sama. Tayyib, dan tidak harus ketika meninggal dunia kumpul bersama keluarga. Reuni cukup ketika lebaran saja. Jangan ketika kematian. Karena enggak ada pengaruhnya. Mau dikumpulkan dengan orang tuanya maupun tidak dikumpulkan dengan suaminya, sama saja. Sehingga tidak ada istilah engkau nek wis kumpul karo orang tuanya nek ditakoni malaikat dibisiki wong tuane. Kunci jawabannya kayak gini. Enggak mungkin. Ya. Karena masing-masing bertanggung jawab terhadap amalnya. Wallahu alam, saya juga tidak tahu apa latar belakang orang mengharuskan kumpul bersama keluarganya sampai ada yang berwasiat, kalau bisa saya dimakamkan satu lubang dengan orang tuanya atau dengan suaminya atau dengan istrinya. Dan itu hukum asalnya enggak boleh. Karena satu lubang, satu mayit, satu jenazah. Sehingga ketika ada keluarganya yang meninggal ya, bolehnya hanya di sampingnya atau di tempat yang lain yang memungkinkan. Apa hukum mitoni di masa kehamilan? Karena orang tua memaksa acara seperti ini. Anda lebih berhak dalam masalah ini dan menolak ini bukan termasuk durhaka. Makanya kita sarankan posisi anak kalau bisa lebih mandiri, sehingga ketika sudah menikah, jika memungkinkan tidak tinggal bersama orang tua, misalnya sampai pun harus ngontrak nggak jadi masalah ya, yang penting mandiri. Nah, ketika dia memahami ada seperti ini, dia lebih bisa menentukan pilihan. Ya, kalau ibu mau mitoni ya mohon maaf nanti saya nggak hadir. Kalau dia nggak hadir, apa yang dipitoni? Ya, ya wes anakmu tinggal neng kene. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukum kenduri khitanan, kenduri pernikahan? Apakah diperbolehkan hadir? Kenduri pernikahan, walimatul urus, ini disyariatkan dan bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Kenduri khitanan, syukuran khitanan sejak masa silam sudah menjadi tradisi kaum muslimin dan itu diperbolehkan oleh para ulama. Kalau yang dimaksud kenduri itu adalah acara makan-makan setelah kejadian. Jadi kenduri khitanan berarti setelah dikhitan terus ada acara makan-makan. Kenduri pernikahan berarti setelah akad nikah, kemudian ada acara makan-makan setelah akad nikah. Jika sepasang suami istri sebelumnya kafir lalu masuk Islam, apakah harus melakukan akad ulang? Jawabannya tidak harus. Dan anaknya dinasabkan kepada bapaknya, karena pernikahan orang kafir itu tidak dibatalkan dengan masuk Islam kedua-duanya. Kecuali kalau salah satu masuk Islam. Salah satu masuk Islam, maka nanti ditunggu. Kalau pasangannya tetap kafir, maka difasakh nikahnya. Tapi kalau kemudian pasangannya masuk Islam juga, maka pernikahannya dilanjutkan. Sebagaimana yang terjadi pada para sahabat. Umar bin Khattab. Apa agamanya Khattab? Kafir. Sehingga beliau tidak ganti nasab gara-gara bapaknya kafir. Nabi Muhammad bin Abdullah. Beliau tidak ganti nasab gara-gara pernikahan antara Abdullah dan Aminah, pernikahan di masa kekufuran. Demikian pula para sahabat yang lain. Kemudian dalil bahasanya ketika masuk Islam itu ditunggu. Zainab bintu Muhammad, Zainab radhiyallahu anha bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nomor berapa? Zainab yang pertama ya, yang tua kan Zainab. Kemudian adiknya Ruqayyah, Ummu Kulsum, terus Fatimah. Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi. Dan Abul As ini ketika perang Badar tertangkap jadi tawanan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, putrinya juga ikut hijrah, Abul As masih kafir di Mekah, ikut perang Badar bersama pasukan musyrik. Kalah kan? Musyrik kalah, ada 70 orang yang jadi tawanan. Salah satunya Abul As. Zainab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kalungnya Khadijah. Ini kalung pemberian ibu, saya berikan untuk tebusan bagi suami saya agar Abul As dibebaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu nangis beliau. Kemudian beliau bebaskan Abul As. Abul As pulang ke Mekah. Sampai di Mekah menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, balik lagi ke Madinah. Kenapa kok tidak langsung syahadat di Madinah terus menetap di Madinah? Agar tidak disangka beliau masuk Islam karena takut kepada muslim. Ini menunjukkan bagaimana pendirian orang di ketika itu. Padahal Mekah dan Madinah itu perjalanan 1 pekan, Pak. Bukan perjalanan 9 jam seperti kita. Perjalanan 1 pekan. Dan itu harus melewati ya padang pasir seperti yang kita lihat dalam perjalanan antara Madinah dan Mekah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah kemudian ketika Abul As masuk Islam tetap menjadi suaminya Zainab? Tidak ada akad ulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mendengarkan murattal Al-Quran atau rekaman kajian sambil beraktivitas seperti bekerja, mengerjakan tugas, berkendara, memasak, dan seterusnya? Selama aktivitas Anda tidak terlalu mengganggu konsentrasi Anda untuk memperhatikan murattal atau kajian, maka silakan Anda lakukan. Karena ada aktivitas yang butuh fokus, misalnya mengajar. Saya nyetel murattal, saya menyampaikan kajian. Ini sing ngrungokno sapa? Ini akan bertabrakan. Berbeda dengan mengendara. Kalau mengendara, Anda berkendara, nyetel murattal, bisa enggak mendengarkan? Bisa. Kita berkendara sambil mendengarkan, ya, suami misalnya sambil nyupir mendengarkan marahan istri, bisa enggak? Bisa. Dihindari atau gantian? Tayyib. Itu bisa dilakukan, ya. Sehingga ya seperti ini, ketika muter murattal tidak terlalu mengganggu aktivitas. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Murnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.